Aduh, kerjaan banyak banget nih. Stres, perutku jadi mual, perih, kembung. Minta es dong, minta es. Loh, sakit mah kok minta es? Itu, Niti tolong ambilin es dong. SMA. Oh, SMA. SMA terbuat dari bahan alami seperti kunyit, licorice, meniran, dan madu yang diformulasi khusus untuk melindungi dan menyehatkan lambung, menurunkan asam lambung, melapisi dinding lambung, bikin mual dan begah hilang. Minum SMA selama 2 minggu untuk lambung yang lebih sehat. Udah gak sakit, mah. Kan ada SMA, karena SMA herbal jadi aman diminum setiap hari. SMA diproduksi oleh Sido Muncul, ahlinya herbal. Tersedia dalam bentuk cair dan tablet kunyah dengan rasa min yang menyegarkan. Dapat dibeli di apotek, minimarket, atau di online store. SMA, herbalnya lambung.